Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Hai ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Di pembahasan pagi hari ini kita masih melanjutkan pembacaan kita dari kitab As-Sawarif 'anil Haq, karya dari Fadhilatul Syekh Hamad bin Ibrahim Al-Utsman hafizahullah taala. Dan di pagi hari ini kita akan masuki bab yang ke-25 atau penghalang yang ke-25 dari penghalang-penghalang yang menghalangi seorang muslim dari kebenaran. Qala al-mu'allif hafizahullah, al-i'tiqadu thumma al-istidlal. Di antara dari penghalang yang menghalangi seorang dari kebenaran adalah al-i'tiqad. Seseorang berkeyakinan terlebih dahulu, thummal istidlal, baru kemudian dia mencari dalil. Seorang meyakini terlebih dahulu, baru kemudian dia mencari dalil yang membenarkan apa yang diyakininya tersebut. Ini adalah sebagai penghalang dari penghalang yang menghalangi seorang dari kebenaran. Dan bila kita melihat keadaan ahli al-ahwa wal bid'ah, maka perkara yang tadi kita sebutkan dijadikan oleh mereka sebagai landasan mereka di dalam bermanhaj. Landasan di dalam mereka menerapkan manhaj mereka adalah dengan perkara yang tadi kita sebutkan, adanya keyakinan di dalam diri mereka, meyakini ini benar, meyakini ini batil, dan yang semisalnya, baru kemudian mereka mencari dalil yang membenarkan apa yang mereka yakini tersebut. Sehingga bila kita tanya kepada dirinya landasan keyakinannya tersebut, dia jahil. Dia tidak tahu dalil. Kenapa kamu mengatakan demikian? Kenapa kamu meyakini demikian? Dia jahil. Baru kemudian ketika kejahilan muncul pada dirinya, maka dia mencari dalil. Ketika dia jahil akan sesuatu yang dia yakini, dia amalkan tersebut, baru kemudian dia membuka Al-Quran, dia membuka sunnah. Ini keadaan ahli ahwa demikian. Berbeda dengan ahli sunnah, karena termasuk dari keyakinan-keyakinan mereka adalah al-istidlal thumma al-i'tiqad. Mereka mencari dalil terlebih dahulu, baru kemudian mereka meyakini. Bahkan termasuk tanda dari tanda-tanda yang mencolok dari ahli sunnah adalah mereka tidak mau mengucapkan satu ucapan, melakukan satu perbuatan, meyakini satu perbuatan hingga ada dalilnya dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perkataan mereka para salafun salih. Ahli sunnah demikian. Inilah yang membedakan antara mereka dengan ahli al-batil. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah bahkan mengatakan dalam salah satu perkataan yang masyhur, iyyaka an tatakallama wa laysa min waraika imam. Janganlah engkau berucap dengan satu ucapan, jangan kamu berkata dengan satu perkataan, apakah perkataan tersebut berhubungan dengan akidah, berhubungan dengan muamalah, berhubungan dengan manhaj dan yang semisalnya, hingga ada pendahulumu dari kalangan seorang imam. Sehingga ada pendahulumu dari kalangan seorang imam. Sehingga ketika seseorang mengatakan demikian, maka dia berhujjah dengan alasan yang ilmiah. Saya mengatakan demikian karena Imam Sifulan berpendapat demikian. saya mengatakan demikian karena Syekh si fulan mengatakan demikian. Sehingga dia menisbatkan keyakinannya, menisbatkan ucapannya, menisbatkan amalannya dengan seorang imam yang dia ikuti tersebut, bukan dengan hawa nafsunya. Bukan dengan hawa nafsunya. Inilah perbedaan antara ahli sunnah dengan ahli al-bid'ah. Tayyib. Bila mana al-i'tiqad tsumma al-istidlal, berkeyakinan baru kemudian mencari dalil, termasuk dari penghalang yang menghalangi seorang dari menerima kebenaran, maka demikian pula sebaliknya. Di antara dari sebab yang menyebabkan seorang bisa berada di atas kebenaran dan bersama dengan ahli al-haq adalah dia mencari dalil baru kemudian meyakini sesuatu yang sesuai dengan dalil tersebut. Sehingga tidak boleh bagi seorang meyakini sesuatu sebagai keyakinannya, mengucapkan sesuatu sebagai ucapannya, bermanhaj dengan satu manhaj sebagai manhajnya hingga telah jelas dalilnya. Naam. Ini yang sering disebutkan oleh mereka para salafun salih. Di antaranya adalah al-imamul Auza'i rahimahullah, kana man madha min ulama'ina yaqul al-i'tisamu bisunnati najah. Sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dari kalangan para ulama kita, mereka memberikan wasiat kepada mereka, kepada kita dengan satu wasiat, yaitu berpegang teguh dengan sunnah adalah keselamatan. Sehingga ketika seorang mengucapkan satu ucapan, dilandasi ucapannya tersebut dengan sunnah. Ketika seorang meyakini satu keyakinan, dilandasi keyakinannya dengan sunnah. Inilah ahli sunnah wal jamaah. Mereka terus berada di atas sunnah dan terus mengikuti sunnah kemana sunnah tersebut berputar. Naduru ma'a sunnati haitsu darat. Sebagian salaf menyebutkan kita berputar mengelilingi sunnah di mana sunnah itu membawa kita. Kalau sunnah memerintahkan kita untuk diam, maka kita diam. Ketika kita ditanya kenapa tidak berbicara, kita katakan sunnah mengatakan kita diam, sehingga kita diam. Ketika sunnah mengajarkan kita untuk berbicara, maka berbicaralah. Ini keadaan ahli sunnah, ahli al-athar, yang dengannya akhirnya dia terselamatkan dari sekian banyak kesesatan-kesesatan dan penyimpangan-penyimpangan. Disebutkan oleh ma'alim rahimahullah, fal wajibu alal muslim, yang wajib dilakukan oleh setiap muslim, alla yaqula hatta yaqula Allahu wa rasuluhu. Yang wajib dilakukan oleh seorang muslim, janganlah dia berucap hingga Allah dan Rasulnya mengucapkan ucapan tersebut. Jangan dia berucap, jangan dia berkata hingga dia menjumpai Allah dan Rasulnya mengucapkan satu perkataan yang akan dia ucapkan. Sehingga dengannya dia mengucapkan satu ucapan sesuai Quran dan sesuai dengan sunnah bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang wajib dilakukan oleh setiap muslim. Dan betapa banyak kita melihat memperhatikan seorang ketika dia menyimpang dari siratul mustaqim disebabkan karena tidak perhatian dengan prinsip tersebut. Tidak perhatian dengan prinsip tersebut. Ketika ditanya kepada dirinya kenapa engkau melakukan demikian, dia tidak bisa mencari dalil. Ketika ditanya kepada dirinya kenapa dia meyakini demikian, dia tidak bisa menemukan jawabannya. Sekedar mengatakan ustaz saya mengatakan demikian. Sekedar mengatakan syekh saya mengatakan demikian dalam keadaan tidak mengembalikan ucapan ustadznya atau syekhnya tersebut dengan dalil yang ada dalam Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah mengingatkan kepada kita dengan perkataannya yang masyhur, ma minna illa raddun wa mardudun alaihi illa sahibu hadzal qabr wa yushiru ila qabri nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah salah seorang di antara kami ini melainkan bisa diambil ucapannya dan bisa ditolak ucapannya kecuali pemilik kuburan ini sambil belum mengisyaratkan kepada kuburan nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran yang berharga dari Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah, agar kita seorang muslim berprinsip menerima satu ucapan dengan timbangan Al-Quran dan As-Sunnah. Ucapan-ucapan mana saja yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita mengambilnya. Dan ucapan siapa saja yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita menolaknya. Demikianlah prinsip-prinsip yang diajarkan oleh para imam-imam salafuna salih. Mereka mengatakan, "Idza shahhal hadithu fahuwa madhhabi." Bila di sana ada satu hadis yang sahih, maka itulah madhabku. Maka itulah madhab dari imam tersebut. Menunjukkan prinsip mereka jelas mengikuti sunnah bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang wajib dilakukan oleh setiap muslim adalah jangan dia mengucapkan ucapan. Demikian pula jangan dia melakukan perbuatan hingga ucapan yang akan dia ucapkan, perbuatan yang dia yang ingin dia perbuat ada dasarnya dalam Al-Quran dan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman mereka para salafun salih. Kama amarahu Allahu, sebagaimana yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, itu firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Allah sebutkan berisikan larangan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului, melebihi apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dari makna hadis ayat ini adalah ketika seorang berucap dengan ucapan dalam keadaan Allah dan Rasulnya berlepas diri dari ucapan tersebut, atau melakukan perbuatan dalam keadaan Allah dan Rasulnya tidak mensyariatkannya. Ini perkara yang perlu untuk kemudian diperhatikan oleh setiap muslim agar dia bisa terus berada di atas kebenaran, agar dia bisa terus bersama dengan ahli al-haq hingga dia berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wahakadza kana sahabah, sebagaimana dilakukan oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, demikian yang mereka lakukan, yang mereka terapkan. La ya'taqidun wala yaqulun, mereka tidak akan berkeyakinan dengan satu keyakinan, mereka juga tidak mengucapkan dengan satu ucapan, hatta yaqulallahu wa rasuluh, hingga Allah dan Rasulnya mengucapkan keyakinan dan ucapan tersebut, baru mereka mengatakan, baru mereka meyakini. Inilah prinsip para sahabat Rasul yang mereka mencari dalil dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah, baru kemudian mereka meyakini apa yang mereka yakini sesuai dengan pendalilan-pendalilan Al-Quran dan As-Sunnah tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya termasuk dari prinsip salaf, bila mereka ragu-ragu dalam dua perkara atau tiga perkara ataukah lebih, antara mengatakan demikian dan demikian, antara berbuat demikian dan demikian, mereka tidak akan memilih salah satu pun dari ucapan dan perbuatan tersebut hingga mereka mencocokkannya dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga penilaian hawa nafsu, penilaian yang menurut dirinya adalah sesuatu yang pas, yang baik, yang layak untuk diterapkan, diucapkan, itu dikesampingkan. Yang menjadi tolak ukur adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Inilah sebab dari sebab-sebab yang dengannya seorang bisa istiqamah di siratal mustaqim. Thumma zaharatil ahwa'u ba'da inqiradi ahdi sahabah. Kemudian muncullah sifat, sikap mengedepankan hawa nafsu setelah berakhirnya masa sahabat Nabi SAW. Menunjukkan pada zaman sahabat Rasul, setiap kali mereka berselisih, mereka bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali mereka bimbang, maka mereka mencari solusinya dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika para sahabat Rasul tersebut telah meninggal dunia, diganti oleh generasi setelah mereka, maka mulailah muncul beberapa pihak yang lebih cenderung mengedepankan hawa nafsunya yang menjadikan tolak ukur kebenaran adalah sesuai dengan hawanya, bukan dengan timbangan Al-Quran, bukan pula dengan timbangan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yaquluna hatta na'am wa khallafat khulufun ta'aqqada thumma tastadil. Kemudian mereka pun membuat perkara-perkara yang menyelisihi prinsip sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mereka meyakini sesuatu baru kemudian mereka mencari dalilnya. Mereka meyakini sesuatu baru kemudian mereka mencari dalilnya. Naam, ini menunjukkan yang dia ikuti adalah hawa, dan dia paksakan hawa nafsu tersebut mengikuti, dan dia paksakan sunnah Al-Quran dan as-sunnah mengikuti hawa nafsunya, sesuai dengan hawa nafsunya. Ini sifat dari sifat-sifat ahli ahwa. Mereka berkeyakinan terlebih dahulu benarnya sesuatu, benarnya satu keyakinan, baru kemudian mereka mencari dalilnya, sehingga dengan ini mereka menjadikan dalil sesuai dengan hawa nafsunya. Berbeda dengan ahli haq, berbeda dengan ahli sunnati wal jamaah, mereka tidaklah meyakini sesuatu kecuali hingga jelas dalilnya, sehingga mereka jadikan hawa nafsunya mengikuti dengan dalil petunjuk Al-Quran dan sunnah bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa-apa yang disebutkan oleh Al-Quran untuk kita mengatakannya, walaupun hawa nafsu kita menolaknya dan berupaya untuk kemudian diam daripadanya, maka ahli sunnah menyampingkan kepentingan hawa nafsunya dan lebih mendahulukan bimbingan Al-Quran dan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana para sahabat Rasul radhiyallahu ta'ala anhum, demikian mereka praktekkan, demikian mereka amalkan. Faddinu ma qaluhu, sehingga menyebabkan akhirnya dijadikan oleh sekelompok orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai timbangan di dalam menentukan kebenaran oleh mereka, mereka menjadikan agama ini dari sisi syariatnya dan prinsipnya adalah sesuai dengan apa yang mereka ucapkan, bukan sesuai dengan Al-Quran, bukan sesuai dengan sunnah. Wa syar'u man tahaluhu, syariat adalah sesuai dengan apa yang mereka buat, bukan sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah. Wa ma kanatil adillatu tukhalifuhu ta'awwaluhu, dan bila mana mereka menjumpai ada dalil-dalil dalam Al-Quran dan As-Sunnah menyelisihi apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka buat tersebut, maka mereka ahli bid'ah berupaya untuk mentakwilkannya kepada makna yang lain sesuai dengan hawa nafsunya, agar tidak bertentangan dengan apa yang mereka yakini dan mereka ucapkan tersebut. Ini keadaan ahli batil. Naam, timbangan mereka bukan dengan timbangan Al-Quran dan As-Sunnah. Fahada min a'zamil fawariqi bainas sunni wal bid'i. Inilah perbedaan yang paling besar antara seseorang yang mengikuti sunnah dengan seseorang yang mengikuti bid'ah. Perbedaan yang besar antara seorang yang mengikuti sunnah adalah mereka berdalil, baru mereka meyakini, baru mereka berucap. Sehingga bila mana ucapan atau keyakinan yang hendak mereka ucapkan dan yakini tersebut tidak ada dalilnya, mereka diam. Kalau semisal menyelisihinya, maka mereka berupaya untuk meralat ucapannya dan keyakinannya agar sesuai dengan petunjuk dalil dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ini perbedaan yang sangat mencolok antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Fasunni yuakhiru hawahu wa yaj'aluhu taba'an lil adillah. Seorang sunni, seorang yang mengikuti sunnah bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengakhirkan hawa nafsunya, mereka kesampingkan hawa nafsunya dan menjadikan hawa nafsunya tersebut mengikuti dalil-dalil yang ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wal mubtadi'u yaj'alu hawahu hakiman 'ala asy-syar'i. Adapun seorang mubtadi', mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai hakim untuk menghakimi syariat Islam ini. Sehingga mereka jadikan hawa nafsunya ini sebagai penentu. Kalau misal ada syarat Islam yang bertentangan dengan hawa nafsu mereka, maka mereka mentakwilnya dan mengupayakan syarat tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan oleh hawa nafsu mereka. Wal'iyadzubillah. Karena inilah ahli haq dikatakan sebagai ahli sunnah, sebagaimana ahli batil dikatakan sebagai ahli ahwa, disebabkan karena prinsip tersebut. Ahli haq mengedepankan sunnah sehingga mereka dikatakan sunni ataukah ahli sunnah. Ahli batil mengedepankan hawa nafsunya sehingga mereka dikatakan sebagai ahli ahwa'i wal bid'ah. Wal'iyadzubillah. Ini perbedaan yang sangat besar antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Waqala Syatibi rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Syatibi rahimahullah dalam kitab beliau Al-I'tisam, falidhalika summiya ahlul bid'i ahlul ahwa. Karena sebab itulah dinamakanlah ahlul bid'ah dengan penamaan ahlul ahwa. Li'annahum ittaba'u ahwa'ahum, karena mereka mengikuti hawa-hawa nafsu mereka. Falam ya'khudhul adillata syar'iyyah ma'khadhul iftiqaru ilaiha wa ta'wil 'alaiha. Mereka tidak menjadikan dalil-dalil syariat ini sebagai sesuatu yang sangat mereka butuhkan untuk mereka ambil dan untuk mereka jadikan sebagai bahan referensi mereka. Ahli al-ahwa ahlil bid'ah tidak demikian. Hatta yasduru 'anha, hingga akhirnya mereka berucap dengan sebab dalil-dalil tersebut. Mereka tidak demikian. Bal qaddamu ahwa'ahum wa'tamadu 'ala ara'ihim thumma ja'alul adillata syar'iyyata manzuran fiha min wara'i dzalik. Mereka lebih mengedepankan hawa-hawa nafsu mereka, bersandar pada akal-akal pemikiran mereka, dan mereka menjadikan dalil-dalil syar'iyyah sebagai sesuatu yang mereka lihat hanya di belakang itu seluruhnya. Nah, yang mereka prioritaskan adalah hawa nafsunya. Yang mereka kedepankan adalah pentakwilan-pentakwilan pemimpin-pemimpin mereka, akal-akal pendapat-pendapat pemimpin-pemimpinnya. Tidak menjadikan standarisasi kebenaran adalah dengan timbangan Al-Quran dan As-Sunnah, apalagi bimbingan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi bimbingan mereka para ulama. Dengan dalil saja mereka berani untuk kemudian mentakwilnya, dengan dalil saja mereka berani untuk kemudian menyampingkannya dan memaksa untuk mengikuti hawa nafsu mereka, apalagi bimbingan sahabat Rasul dan bimbingan mereka para ulama. Tentu lebih lagi mereka upayakan fatwa-fatwa para ulama, mereka pelintir sehingga sesuai dengan hawa nafsunya, mereka ambil yang sesuai dengan ideologi-ideologi, demikian pula manhaj-manhaj mereka. Mereka zalimi mereka para ulama, naam, dengan mengambil sebagian pendapat mereka dan menolak sebagian pendapat yang lainnya. Waliyadzubillah. Ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahmakumullah ta'ala. Pada hakikatnya prinsip yang disebutkan oleh Imam Syatibi rahimahullah ta'ala adalah sesuatu yang jauh hari sebelumnya Rasul sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita umatnya untuk memperhatikan prinsip-prinsip tersebut. Di dalam salah satu hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa kun kal jamalil unufi haitsu manqidan qada. Jadilah kalian seperti halnya seekor unta yang diikat dan ikatan tersebut dimasukkan ke lubang hidungnya. Haitsu manqidan qada, dimanapun unta tersebut ditambatkan maka dia akan mengikuti penambatnya. Tentulah seekor binatang bila mana tali tersebut memasuki lubang hidungnya akan lebih nurut, ya kan? Akan lebih mudah diarahkan, akan lebih mudah untuk kemudian dibawa sesuai dengan keinginan orang yang membawanya. Walaupun setelahnya berimbas pada nyawanya ataukah yang semisalnya, dia tidak perhatian dengannya. Dimanapun dia ditambat, maka dia mengikutinya. Demikianlah seorang muslim mengikuti Al-Quran, dan bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemanapun Al-Quran dan As-Sunnah membawa dirinya, maka dia mengikutinya. Demikian pula dalam hadis yang lainnya, Rasulullah Alaihi Wasallam menyebutkan, taraktu fikum syai'aini lan tadhillu ba'di in tamassaktum bihima. Saya telah meninggalkan kepada kalian dua hal yang kalaulah semisal kalian berpegang dengan keduanya, kalian tidak akan tersesat setelahku selama-lamanya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kedua perkara yang ditinggalkan oleh Rasul tersebut sebagai jaminan keselamatan atas umat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam? Keselamatan dari bid'ah, keselamatan dari kesesatan, keselamatan dari neraka. Rasul menyebutkan, kitab Allah wa sunnati, kitab Allah yaitu Al-Quran dan sunnah bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Wa qala al-imam Syatibi rahimahullah juga mengatakan dalam kitab beliau Masih Al-Iqsam, al-mubtadi'u ja'ala al-hawa awwala matalibihi. Seorang mubtadi', mereka menjadikan hawa nafsunya adalah pertama kali yang mereka cari. Pertama kali yang mereka cari adalah hawa nafsunya. Sehingga ketika mereka ingin berkeyakinan, maka mereka berkeyakinan sesuai dengan hawa nafsunya. Ketika mereka ingin beramal, maka mereka beramal sesuai dengan hawa nafsunya. Ketika mereka beribadah, bahkan mereka beribadah sesuai dengan hawa nafsunya. Yang pertama kali dicari oleh seorang mubtadi' adalah hawa nafsunya. Wa akhdhal adillati bittaba', dan baru mereka mengambil dalil mengikuti hawa nafsu mereka tersebut. Baru mereka mengambil dalil mengikuti nafsu mereka. Nah, Allah berfirman dalam ayat yang mulia, fa illam yattabi'uka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Apabila mereka tidak mengikuti engkau ya Rasul, maka ketahuilah yang mereka ikuti adalah hawa-hawa nafsu mereka. Bila seseorang tidak mengikuti bimbingan Nabi, maka yang diikuti adalah hawa-hawa nafsunya. Apakah hawa nafsu tersebut berhubungan dengan penyimpangan, sehingga kecenderungan penyimpangan yang lebih dikedepankan dibandingkan Al-Quran dan As-Sunnah? Ataukah hawa nafsu tersebut berhubungan dengan dunia, sehingga kecintaan kepada dunia lebih dikedepankan, sehingga menolak Al-Quran dan As-Sunnah? Ataukah karena tendensi-tendensi yang lain? Ketika seorang menolak Al-Quran, menolak Sunnah, dan menjadikan sesuatu selain keduanya sebagai sesuatu yang lebih dia ikuti, apapun bentuknya, maka ketahuilah itu adalah al-hawa, itu adalah al-ahwa, hawa. Sebagian menyebutkan, sumyal hawa'u hawa'an li'annahu yahwi sahibahu ilan nar. Hawa nafsu dikatakan sebagai hawa karena hawa ini menjatuhkan pelakunya, melemparkan pelakunya ke neraka jahanam, disebabkan karena menolak bimbingan Al-Quran dan bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang muslim, Allah sebutkan dalam Al-Quran, ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidaklah selayaknya bagi seorang mukmin, baik laki-laki ataukah perempuannya, apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan satu perkara, masih ada pilihan selain pilihan Allah dan Rasulnya bagi mereka. Yang demikian tidak selayaknya dimiliki oleh seorang mukmin. Wa may ya'sillah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang menyelisih perintah Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia adalah seorang yang tersesat dengan kesesatan yang demikian nyata. Dalam ayat yang lainnya Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Demi Rabbmu ya Muhammad, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang belum beriman hingga mereka menjadikan dirimu sebagai hakim untuk memutuskan, menentukan sebagai solusi dari perselisihan yang mereka perselisihkan. Kemudian tidak dijumpai di dalam diri-diri mereka adanya berat hati untuk menjalankan keputusanmu. Kata Allah Subhanahu wa taala wa rabbul alamin wa yusallimu taslima, dan pasrah diri dengan sebenar-benarnya terhadap keputusan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai hakimnya. Ini sifat seorang muslim demikian, menjadikan hawa nafsunya sesuai dengan dalil yang ada dalam Al-Qur'an dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam salah satu hadis yang diperselisihkan oleh mereka para ulama, antara yang mensahihkan dengan yang mendhaifkan, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabi'an lima jitu bihi minal haq. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian hingga dia berhasil menjadikan hawa nafsunya mengikuti apa yang saya tinggalkan berupa kebenaran. Naam. Sebagian salah, sebagian ulama menyebutkan hadisnya dhaif. Namun seiring dengan dhaifnya riwayat hadis ini, sekian banyak dalil-dalil dan ayat-ayat Al-Qur'an membenarkan maknanya. Ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullahu taala. Demikian pula disebutkan oleh Imam Syatibi rahimahullah masih dalam kitab beliau Al-I'tisam, bi khilafi ghairil mubtadi', berbeda dengan keadaan orang-orang yang bukan dari kalangan ahli bid'ah. Yang dimaksud oleh beliau adalah ahli sunnah, ahli haq, yang meninggalkan bid'ah dan lebih menginginkan untuk mengikuti bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan sifat mereka, kata Imam Syatibi rahimahullah, fa innahu innama ja'ala al-hidayata ila al-haqqi awwala matalibihi. Ahli al-haq, ahli sunnah, mereka menjadikan hidayah, petunjuk untuk sampai kepada kebenaran adalah perkara yang pertama kali mereka cari dan pertama kali mereka inginkan. Naam. Wa akhara hawahu faja'alahu bittaba'. Mereka akhirkan hawa nafsunya, mereka kesampingan hawa nafsunya, sehingga mereka menjadikan hawa nafsu tersebut mengikuti kebenaran, bukan kebenaran mengikuti hawa nafsu, sehingga kebenaran tersebut dipelintir sedemikian rupa, dipoles sedemikian rupa sehingga mengikuti hawa nafsunya. Naam. Adapun ahli al-haq tidak demikian. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, فَمُبْتَدِعَةُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْكَلَامِ طَلَبُوا الْعِلْمَ بِمَا ابْتَدَعُوهُ وَلَمْ يَتَّبِعُوا الْعِلْمَ الْمَشْرُوعَ وَيَعْمَلُوا بِهِ. Ahli al-bid'ah, dari kalangan orang-orang yang memiliki ilmu dan dari kalangan orang-orang yang mengedepankan ilmu kalam, mereka mencari ilmu tersebut dengan sesuatu yang mereka jadikan sebagai landasan bid'ah-bid'ah mereka, sehingga ilmu itu sesuai dengan bid'ahnya, sesuai dengan hawa nafsunya. Walam yattabi'ul ilmal masyru', mereka tidak mengikuti ilmu yang disyariatkan. Wa ya'malu bihi, dan mengamalkan ilmu tersebut. Yang mereka inginkan adalah bagaimana caranya ilmu tersebut sesuai dengan bid'ah-bid'ah yang mereka tetapkan, sehingga mereka tinggalkan ilmu, mereka kedepankan hawa nafsunya, wal'iyadzubillah. Ini ciri ahli bid'ah, demikian kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Walamma kanat hadhihi tariqatu ahli bid'ah, kemudian disebutkan oleh Syekh Ahmad Ibn Ibrahim Al-Utsman hafizahullah, maka tatkala ini dijadikan sebagai jalan yang ditempuh oleh ahli bid'ah, ya'taqiluna thumma yastadilun, yaitu prinsip mereka berdalil lebih dahulu baru kemudian mencari dalilnya, prinsip mereka berkeyakinan terlebih dahulu baru kemudian mereka mencari dalilnya, wan nususu la tastaqimu ma'a ahwa'ihim fawaqa'u fi tahrifin nusus wa jama'u baina sawatain 'azimatain at-taqdimu baina yadayllahi wa rasulihi wa tahrifu kalamillahi wa rasulih. Kata Syekh Ahmad Ibn Ibrahim Al-Uthman hafizahullah, Maka tatkala prinsip ini atau metode ini dijadikan sebagai prinsip dan metodenya ahlil bid'ah, mereka berkeyakinan kemudian mencari dalil, maka nas-nas yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah tidak mencocoki hawa nafsu mereka. Karena demikianlah al-haq, berbeda dengan hawa. Seseorang dikatakan mengikuti al-haq menunjukkan bahwasanya dia adalah orang yang menyampingkan hawa nafsunya dan menjadikan hawa nafsunya tunduk terhadap perkara kebenaran. Sehingga menunjukkan bahwasanya al-haq bertentangan dengan hawa nafsunya. Hawa nafsunya ingin untuk kemudian mengatakan sesuatu sementara al-haq mengharuskan dia untuk diam. Hawa nafsunya menginginkan dia untuk kemudian memberontak sementara al-haq memerintahkan dirinya untuk taat. Dan yang semisalnya. Bertentangan antara al-haq dengan al-hawa. Sehingga disebutkan oleh Syekh Hafidzahullah, yang namanya nas-nas yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah tidak akan sesuai dengan hawa-hawa nafsu mereka kalau demikian. Maka fawaqa'u fi tahrifin nusus. Mereka terjatuh ke dalam perbuatan mentahrif nas-nas yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Merubah makna dan penunjukan yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Memalingkannya tidak sebagaimana makna yang sebenarnya. Wajama'u baina sawa'ataini azimataini. Sehingga mereka ahli bid'ah mengumpulkan dua sesuatu yang sangat besar kejelekannya. Yang pertama kata beliau habibullah, at-taqaddumu baina yadayillahi wa rasuluh, berani mengedepankan sesuatu melebihi apa yang telah diatur oleh Allah dan Rasulnya untuk diambil. Yang kedua adalah watahrifu kalamillahi wa rasulih. Perbuatan mereka berani memalingkan nas-nas yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah tidak sebagaimana makna yang diinginkan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mereka terjatuh ke dalam dua perkara tersebut, menyelisih perintah Allah dan Rasulnya dan berani merubah Al-Quran dan As-Sunnah dari sisi maknanya sesuai dengan kebid'ahan-kebid'ahan mereka dan sesuai dengan aturan-aturan mereka yang keseluruhannya menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah dan bimbingan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan generasi yang soleh setelah mereka. Sehingga penting ma'asyar al-ikhwa rahimani wa rahmakumullah, bila mana ternyata kenyataannya sifat dan karas dan prinsip ahli ahwa adalah demikian, maka penting bagi seorang muslim untuk kemudian ketika dirinya dihadapkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah memahami Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman mereka para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan pemahaman generasi-generasi soleh setelah mereka, sesuai dengan pemahaman para ulama kibar pada zamannya, untuk kemudian membedakan diri mereka dengan ahli ahwa, ahli bid'ah yang berupaya memaksakan Al-Quran dan As-Sunnah pemahamannya sesuai dengan pemahaman syekh-syekh mereka dan imam-imam mereka serta pimpinan-pimpinan mereka yang keseluruhannya sesuai dengan hawa nafsunya. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, amadu ila al-Qur'an wa ta'awwaluhu ala ara'ihim. Mereka melihat Al-Qur'an kemudian mereka menta'wilnya sesuai dengan pemikiran-pemikiran mereka. Sehingga benar memang mereka menjadikan Al-Quran sebagai landasannya. Benar memang tidak dipungkiri mereka berdalil dengan dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran. Tapi Al-Quran yang mereka berdalil dengan dalil tersebut telah mereka pelintir dan mereka ta'wil maknanya tidak sebagaimana mestinya. Taratan yastadiluna bi ayatin ala madhabihim wala dilalata fiha. Terkadang kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, ahli bid'ah mereka berdalil dengan beberapa ayat dalam Al-Quran untuk mendukung mazhab mereka, metode mereka, cara mereka. Wala dilalata fiha, dalam keadaan tidak ada penunjuk dilalah yang ada pada setiap lafad-lafad ayat-ayat Al-Quran tersebut yang membenarkan keyakinan mereka, yang membenarkan mazhab-mazhab mereka. Berbeda antara yang diinginkan oleh Al-Quran dengan apa yang mereka maksudkan dengan dalil ayat-ayat tersebut. Sehingga termasuk dari keistimewaan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau bisa menjadikan dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang dijadikan hujah oleh ahli al-ahwa'i wal-bid'ah untuk membenarkan madhab mereka dan manhaj mereka, akan dijadikan oleh Syekhul Islam sebagai dalil untuk membantah madhab mereka dan ideologi mereka dengan bantahan yang demikian mengena diri-diri mereka. Ini di antara keistimewaan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Wa taratan yata'awwaluna ma yukhalifu madhhabahum bima yuharrifuna bihi al-kalima 'an mawadi'ihi. Dan terkadang mereka menta'wil ayat-ayat tersebut ma yukhalifu madhhabahum bima yuharrifuna bihi al-kalima 'an mawadi'ihi, yaitu ayat-ayat yang menyelisihi madhhab-madhhab mereka, sehingga mereka takwilkan kalimat-kalimat tersebut dari tempat-tempatnya agar supaya bisa diluruskan, agar supaya bisa dimaknakan sama seperti halnya keyakinan-keyakinan mereka. Wa min haula firaqul khawarij, di antara kelompok yang seperti ini adalah kelompok khawarij. Mereka mengkafirkan kaum muslimin dengan dalil ayat Al-Qur'an, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, mereka mengkafirkan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhum, dan mengkafirkan seluruh para sahabat Rasul yang berhakim dengan hukumnya Ali dan hukumnya Muawiyah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini kelompok Khawarij demikian. Bahkan Rasul alaihi salam menyebutkan di antara dari sifat mereka adalah yaqra'unal Qur'an. Mereka adalah orang-orang yang sering membaca Al-Quran. Akan tetapi Al-Quran tersebut, kata Rasulullah alaihi salam, la yujawizu hanajirahum, tidak sampai ke tenggorokan mereka. Dalam arti kata mereka membacanya dalam keadaan tidak memahami makna-makna yang ada dalam Al-Quran dan mentadaburi ayat-ayat tersebut. Demikian pula dari kelompok yang mereka berdalil dengan ayat-ayat Al-Quran, kemudian mereka mencari dalil-dalil yang sesuai dengan mazhab mereka dalam keadaan tidak ada dilalah pada lafaz-lafaz nas tersebut yang menunjukkan kebenaran mazhab mereka tersebut, atau mentakwilnya kepada makna yang lainnya, adalah kelompok Ar-Rafidah yang mengkafirkan Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Al-Khattab, Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhum, dan lebih mengedepankan Ali bin Abi Thalib dibandingkan ketiganya, dan banyak mengkafirkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kelompok Rafidah demikian. Wal Jahmiyah, kelompok Jahmiyah juga demikian, wal Mu'tazilah, wal Qadariyah, wal Murji'ah wa ghairihim, dan selain dari mereka. Sifat mereka adalah mentakwil ayat Al-Qur'an dan berupaya untuk kemudian memposisikan ayat-ayat tersebut sesuai dengan hawa-hawa nafsu mereka. Dalam salah satu hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu membaca firman Allah azza wa jalla, "Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat, hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat." Dialah Allah azza wa jalla yang menurunkan ayat-ayat Al-Qur'an. Pada ayat-ayat tersebut ada ayat-ayat yang muhkam yang tidak bisa dibawakan maknanya kepada makna yang A atau ke makna yang B karena ayatnya jelas. Ketika seorang berupaya untuk mentakwilnya, akan terlihat jelas tempat takwilan tersebut tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh nas tersebut karena ayatnya muhkam. Tapi sebagiannya Allah sebutkan wa ukhru mutasyabihat. Nas yang lainnya adalah nas-nas yang mutasyabihat yang bisa dibawakan kepada makna yang lainnya. Kemudian Allah sebutkan fa amal ladzina fi qulubihim zaighun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, fi qulubihim maradun, mereka akan mengikuti yang mutasyabihat tersebut dalam rangka untuk mencari pentakwilannya, dalam rangka untuk mencari fitnahnya. Rasul menyebutkan idza ra'aital ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladzina samallahu alaihim fahdharuhum. Apabila engkau melihat orang-orang yang mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat dalam Al-Quran, kemudian menolak ayat-ayat yang muhkam, maka mereka inilah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang Allah namai mereka dalam ayat ini, fahdharuhum, dan berhati-hatilah kamu dari mereka, karena itu adalah perbuatan yang menyelisihi Al-Quran dan menyelisihi bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa hadza mawjudun fi kulli man sannafa fil kalam, dan yang seperti ini ada pada setiap mereka orang-orang yang membuat karya tulis seputar ilmu kalam. Ilmu kalam. Wa dzakara an-nusus allati yuhtajju biha alayhi. Mereka akan menyebutkan nas-nas yang mereka berhujjah dengannya untuk kemudian mendukung madhab-madhab mereka. Tajiduhu yata'awwalu an-nusus allati tukhalifu qawlahu. Engkau menjumpai di antara dari perbuatan mereka adalah mentakwil nas-nas tersebut yang ternyata nas-nas tersebut menyelisihi ucapannya. Ta'wilatin law fa'alaha ghairuhu la qamal qiyamatu alaihi. Dengan pentakwilan-pentakwilan yang demikian banyak, kalaulah semisal dilakukan oleh orang-orang selain mereka, maka pastilah kiamat itu akan tegak kepada dirinya. Menunjukkan pentakwilan yang mereka buat adalah pentakwilan yang demikian jauhnya dari apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yata'awwalul ayati bima yu'lamu bil ittirar anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam lam yaruddahu. Mereka bahkan mentakwil ayat-ayat yang diketahui secara pasti bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak akan menolaknya. Mereka menolaknya dan mentakwilnya kepada makna yang lain. Bima la yadullu alaihi lafdhu asla. Dengan pentakwilan yang lafaz ini tidak sama sekali menunjukkan kepada makna tersebut. Wa bima huwa khilafu tafsiril ma'ruf 'ani sahabati wa tabi'in, dengan pentakwilan-pentakwilan yang menyelisih pentafsiran yang ma'ruf dari kalangan sahabat dan generasi tabi'in setelah mereka. Wa khilafan nususin ukhra, dan dalam keadaan pentakwilannya menyelisihi nas-nas yang lainnya. Walau zakartu ma'arifuhu min zalika la zakartu khuluqan. Kalau semisal saya menyebutkan apa yang saya mengetahuinya, maka saya akan menyebutkan beberapa orang dari mereka yang berani mentakwil nas-nas Al-Quran dalam keadaan menyelisihi as-sunnah dan menyelisihi pentafsiran para sahabat, demikian pula para at-tabi'in. Kemudian Syekhul Islam menyebutkan pada dalam perkataan yang lainnya, wala astathni ahadan min ahlil bidah, saya tidak mengecualikan seorang pun dari kalangan ahlil bidah. La minal masyhurin bil bidah al kibar, tidak pula dari kalangan ahlil bidah yang masyhur, seperti halnya kelompok Mu'tazilah, Rafidah, dan yang selain dari mereka. Wala minal muntasibina ila sunnati wal jamaah. Naam. Min Karami wa Ash'ari wa Salimi wa nahwi dzalik, tidak pula ahli bidah yang masih secara zahir menisbatkan diri mereka kepada sunnah, kepada al-jamaah, mengatakan mereka sebagai ahli sunnah wal jamaah, dari kalangan kelompok Karamiyah, Ash'ariyah, Salimiyah, dan yang semisalnya, yang secara zahir mereka menampakkan sunnah namun dalam perkara-perkara yang lainnya mereka menyelisihi bimbingan sunnah itu sendiri. Naam. Ini jelas dari penjelasan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menjelaskan prinsip ahli al-ahwa, prinsip ahli al-bid'ah adalah sebagaimana disebutkan oleh muallif, al-i'tiqad thumma al-istidlal. Mereka meyakini baru kemudian mereka mencari dalil untuk membenarkan apa yang mereka yakini tersebut, sehingga dikatakanlah mereka sebagai ahli al-ahwa wal-bid'ah. Wallahu a'lamu bishawab. Ini insyaallah taala yang bisa saya sampaikan pada pembahasan di pagi hari ini. Wal 'afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.